Ceritane wayang Jawi, eng prajalang ke diraja. Jo arane gawe geger nyala sinta anuman cancut tumanda kawus dadi awu kabang gede jroning praja.